Konsultasi Syariah. Hukum anak mengambil harta orang tua tanpa izin. Pertanyaan. Bagaimana hukumnya jika ada seorang anak yang mengambil uang milik orang tuanya sendiri tanpa diketahui oleh orang tua tersebut, tapi anak tersebut mengambil uang itu untuk kebaikan, misalnya untuk menabung atau yang lainnya? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama, pada dasarnya, anak tidak boleh mengambil harta orang tua tanpa sepengetahuan orang tua. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, Anda tidak boleh mengambil harta ayah Anda sedikitpun kecuali dengan izin dan kerelaannya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak halal bagi seorang Muslim untuk mengambil harta saudaranya, kecuali harta yang dia berikan kepadanya dengan kerelaan saudaranya. Riwayat Baihaqi dalam As-Sunan. Fatwa Syabakah Islamiyah. Kedua, apabila orang tua sangat pelit, sehingga tidak memberikan jatah nafkah yang cukup bagi anaknya, maka boleh mengambil harta orang tuanya, meskipun tanpa diketahui orang tuanya. Dalam fatwa Nur al-Darb dinyatakan, apabila bapak pelit dalam memberikan nafkah, sementara anak masih lemah dan tidak bisa bekerja sendiri, maka dia boleh mengambil harta bapaknya untuk menutupi kebutuhannya, meskipun tanpa diketahui orang tua. Kemudian Syekh menyebutkan dalil hadis dari Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha, istri Abu Sufyan, yang melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan orang yang pelit, tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan untuk anakku, kecuali jika aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa melakukan hal itu? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambillah hartanya secara wajar, ia mencukupi kebutuhanmu dan mencukupi kebutuhan anakmu. Muttafaq alaih. Demikian, Allahu a'lam.